Konsultasi Syariah. Hukum memanjangkan takbir dan salam ketika sholat. Pertanyaan. Terkadang ada imam yang bacaan takbir dari sujud bangkit ke rakaat berikutnya sangat panjang. Demikian pula, salamnya dibuat sangat panjang. Bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebagian ulama menganjurkan untuk memanjangkan takbir intiqal sepanjang gerakan perpindahan. Sehingga, jika jarak bergeraknya jauh, seperti dari sujud ke berdiri, maka takbir intiqal lebih panjang. Ini merupakan pendapat An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, yang keduanya merupakan ulama Syafi'iyah. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap gerakan naik dan turun. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas. Berdasarkan hadis ini, Ar-Rafi'i menjadikan dalil bahwa takbir dilakukan ketika duduk istirahat. Bangkit dari sujud tidak membaca takbir, kemudian mulai takbir di posisi duduk, dan dipanjangkan hingga berdiri. At-Talkhis Al-Habir. Demikian pula yang dinyatakan An-Nawawi, dalam penjelasannya untuk Sahih Muslim, beliau mengatakan, keterangan Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit, ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan tersebut, dan dilakukan sepanjang gerakan perpindahan itu. Takbir dimulai ketika seseorang mulai bergerak untuk rukuk, dipanjangkan sampai dia di posisi rukuk. Dia mulai takbir ketika hendak turun sujud, lalu dipanjangkan hingga dia letakkan dahinya di tanah. Dan takbir bangkit dari tasyahud awal, dimulai ketika bergerak, dipanjangkan hingga tegak berdiri sempurna. Syarah Sahih Muslim. Namun, pendapat ini disanggah oleh banyak ulama, termasuk para ulama madhab Syafi'iyah lainnya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Al-Nawawi, lalu beliau memberikan komentar bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menunjukkan anjuran untuk memperpanjang lafadz takbir intiqal. Fathul Bari. Demikian pula As-San'ani, beliau mengatakan, yang benar, perkataan Abu Hurairah, beliau bertakbir ketika bergerak, menunjukkan bahwa takbir mengiringi gerakan-gerakan ini. Sehingga disyariatkan untuk bertakbir ketika mulai untuk bergerak ke rukun. Sementara pendapat yang mengatakan, dipanjangkan takbirnya sampai sempurna gerakannya, tidak memiliki alasan yang kuat. Namun orang yang sholat, membaca lafaz takbir tanpa ditambah maupun dikurangi. Subuhus salam. Di antara dalil pendapat ini adalah perkataan seorang ulama tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Takbir itu jazm, salam itu jazm. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud jazm adalah tidak dipanjangkan. At-Talkhis Ibnu Hajar. At-Tirmidzi menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan pengingkaran para sahabat terhadap salam yang dipanjangkan atau takbir yang dipanjangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadzf lafadz salam itu termasuk sunnah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan At-Tirmidzi. Ibnu al-Mubarak mengatakan, maksud Abu Hurairah tidak dipanjangkan. At-Tirmidzi menambahkan penjelasan dari keterangan Abu Hurairah, tidak memanjangkan takbir dan salam, inilah yang dianjurkan para ulama. Dan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau mengatakan, lafadz takbir itu jazm, lafadz salam juga jazm. Sunan At-Tirmidzi. Maksudnya tidak dipanjangkan. Demikian, Allahu a'lam.